إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Roja serta para pemirsa TV Roja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab, masih berkisar tentang al-asma al-marfu'ah atau al-marfu'atu minal asma, yaitu isim-isim yang marfu'. Beberapa pertemuan lalu kita telah bahas tentang mubtada dan khabar, kemudian isim kana, khabar inna, serta fa'il yaitu pelaku. Dan malam ini kita akan mencoba membahas satu lagi isim yang marfu, yaitu naibul fa'il. Tapi sebelum kita masuk contoh yang sebagaimana termaktub dalam kitab ini, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan naibul fa'il. Ini sebetulnya pengulangan kembali. Naibul fa'il, naib yaitu pengganti. Dia kalimat naba yanubu naibun. Naba yanub, nauban naibun. Pengganti. Al-fa'il yaitu fa'il pelaku. Di dalam kalimat atau jumlah, terkadang ada fa'il yang tidak disebutkan, yang ada adalah penggantinya yang disebut dengan naib fa'il. Ada kalimat yang disebutkan fa'ilnya, baik fa'ilnya nampak atau zahir, ataupun fa'ilnya bentuk dhamir mustatir, yaitu kata ganti yang tersembunyi. Kalau kalimat yang fa'ilnya disebutkan, baik secara zahir ataupun secara mustatir, yaitu dhamir, ini yang disebut dengan kalimat atau kalimat. Bahasa kita adalah kalimat aktif. Kalimat aktif. Sedangkan jumlah yang di situ ada fi'il tapi fa'ilnya tidak disebutkan, tidak ada, baik secara zahir maupun secara dhamir mustatir, tidak ada. Yang ada adalah pengganti fa'il yang disebut naif fa'il. Nah, ini dalam bahasa kita yang disebut dengan kalimat pasif. Sering kita mendengar kata di dalam bahasa kita, umpamanya dimakan, diminum, dipukul, dipelajari, didudukin, dan seterusnya. Nah, kalimat seperti ini yang disebut dengan al-jumlah al-majhulah, yaitu di mana fi'ilnya adalah dalam bentuk fi'il mabni al-majhul. Sedangkan kalimat yang biasa dalam bahasa kita berawalan me, umpamanya memukul, memakan, meminum, dan seterusnya, ini disebut dengan kalimat di mana fi'ilnya adalah fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum. Nah, fi'il mabni ma'lum ini membutuhkan fa'il. Kalau majhul membutuhkan na'ibul fa'il. Coba kita lihat dalam contoh ini. Khuliqal insanu min tinin. Khuliqal insanu min tinin. Yaitu maknanya lebih kurang diciptakan manusia itu dari tanah. Khuliqa itu maknanya adalah diciptakan. Nah, yang menciptakan tidak disebutkan dalam kalimat ini, pelakunya. Yang ada adalah naibul fa'il, yaitu al-insan. Khuliqal insanu. Diciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan min tin. Kalau kita kembalikan kata atau kalimat ini dalam bentuk kalimat maklum, maka kita katakan khalaqallahul insana min tinin. Coba kita catat dulu atau kita tulis, naktub. Khalaqa. خلق الله الإنسان من طين. طيب خلق الإنسان من طين. كيف هنا أنا أقف هنا؟ طيب خلق الله الإنسان. الله menciptakan atau telah menciptakan oleh Allah al-insana akan manusia. Jadi bahasa enaknya atau bahasa bagusnya adalah Allah menciptakan manusia min tinin dari tanah. Nah, di sini ada pelakunya. Yaitu Allah. Allah ini katakan fa'il. Sahih? Naam, fa'il. Yaitu pelaku. Fa'ilun. Kita catat ini sebagai fa'il. Naam. Fa'il. Fa'ilun. Ma hukum fa'il ya ikhwan? Apa hukum fa'il? Marfu. Oleh karena itu dibaca khalaqallahu. Walaysa khalaqallah. Walaysa khalaqallahi. Khalaqallahu. Allah menciptakan. Al-insana sebagai apa ini? Maf'ul bih. Sahih. Maf'ulun bih. Objek. Ini maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih. Objek. Yang diciptakan adalah manusia. Nah, ini Allah menciptakan manusia min tin dari tanah. Ini fi'il ini dikatakan fi'ilun ma'lum. Mabni lil ma'lum. Maka diartikan dalam bahasa kita adalah menciptakan. Nah, kalau kita bikin kalimat apa? Kalimat pasif. Ini katakan kalimat aktif, ya kan bahasa Indonesia. Kita bikin kalimat pasif di mana pelakunya enggak disebutkan, telah diciptakan. Jadi bagaimana caranya? Pertama, fi'ilnya harus diubah dulu. Fi'ilnya harus diubah. Minal ma'lum ilal majhul. Khalaqa ini fi'il madhi. Untuk dijadikan mabni lil majhul, arti awalnya dengan di maknanya, diciptakan, dipukul, diminum, dan sebagainya. Kalau dia fi'il madhi, yang terdiri dari sulasi, itu fi'il sulasi, tiga huruf, kaidahnya apa? Nah, masih ingat? Dhamma awaluhu, wa kusira ma qabla akhir. Ini dhamma awaluhu, wa kusira dan dikasrakan ma qabla akhir. Apa arti ma qabla akhir? Huruf sebelum akhir adalah huruf lam. Makanya khuli. Khuliqa. Kataba. Kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba. So? Kataba. Kutiba. Nah, ini Al-Quran itu majhul. Kataba. Majhul. Perhatikan. Dhamma awaluhu. wa kusira makul akhir. Kutiba. Nah ini. Kutiba alaikumus siyamu. Nah, khalaqallahul insana, kalau dimajhulkan, khuliqa. Nah, ini fa'ilnya tidak ada, dibuang fa'ilnya. Yang menempati tempat fa'il adalah maf'ul bih objek. Nah, yang menempati tempat fa'il adalah, mata ikhwani, apa? Maf'ul bih. Jadi khuliqa al-insan. Khuliqa al-insanu. Nah, hukumnya sama seperti hukum fa'il. Itu apa? Kalau fa'il marfu, maka naib fa'il dikatakan marfu. Ini katakan naibul fa'il, pengganti fa'il. Asalnya adalah maf'ul bih. Jadi khuliqa al-insanu. Kembali pada ayat tadi. Apa ayat tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perhatikan. Kita tulis. Nah, kataba. Asalnya apa? Kataba. Majhulnya kutiba. Arti kutiba? Diwajibkan. Kataba. Ada maknanya menulis, ada kata bimakna wajaba atau aujaba. Ini kutiba arti diwajibkan. Alaikum atas kamu asyamu. Saya tanya ini, mana naib fa'ilnya? Asyamu. Asyamu. Ini fa'ilnya. Naib fa'il, maka dia harakatnya asyamu. Naib fa'il hukumnya marfu. Itu tadi naib fa'il hukumnya marfu. Tanda rafaknya dhamma. Nah, ini katakan fi'il majhul. Coba kembalikan dalam bentuk maklum. Bentuk maklum. Nah. Ha? Nah, coba dijadikan kalimat biasa ini. Ada fa'ilnya. Bagaimana? Kataballahu alaikumus siyama. Ya, kita tulis. Naktub. Nah. Taib, kataballahu alaikumus siyam. Nah ini, kataba. Telah mewajibkan. Siapa mewajibkan? Allah, fa'il pelaku. Atas kalian apa? Yang diwajibkan? Asyama, sebagai objek maf'ul bih. Sebagai objek maf'ul bih hukumnya apa? Man, mansub. Masya Allah. Iya. Asyama ini mansub. Asyati hada, asma'ul mansubah. Nah ini Allah fa'il, ini fi'il ma'lum, ini sebagai maf'ul bih. Nah tapi kalau kutiba alaikum siyam, ini fi'il majhul, ini fi'il madhi, sulasi, dhumma awaluhu, kaidahnya, wa kusira, makul akhir, kasar sebelah akhir, kutiba. Kemudian na'if fa'ilnya adalah asyamu. Na'if fa'il di sini berasal daripada maf'ul bih, objek. Nah hukumnya sama seperti hukum fa'il, marfu, maka na'if fa'il juga marfu. Ini khuliqal insanu min tinin. Manusia diciptakan dari tanah. Dari fadli akh, hati misal. Bisa memberikan contoh? Quri yang ada na'if fa'ilnya. Qur'al Qur'ana. Ahs. Qur'al Qur'anu. Qur'al Qur'anu. Sahih. Apa artinya? Telah dibacakan. Telah dibacakan Al-Qur'an. Qur'al Qur'anu. Baik, perhatikan dhamma awaluhu wa kusra min qabli. Quri. Quri'a. Al-Qur'anu sebagai naif fa'il. Nah, kalau kita jadikan dalam bentuk kalimat maklum bagaimana? Kaifa dzalik? Ah, fi'il maklum. Qara'a Ahmadul Qur'an. Ahsan. Qara'a Ahmadul Qur'ana. Qara'a Ahmadul Qur'ana atau qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'annya tunya fa'il kemudian dijadikan majhul quri'a, fa'ilnya dibuang kemudian maf'ul bi menjadi apa? Naif fa'il. Na menjadi nu. Quri'al Qur'anu. Ahsan. Baik, fadal ya. Huwa qara. Kaif? Huwa qara. Huwa qara'a Qur'ana bisa. Apanya? Qara'a? Huwa qara'a Qur'ana. Huwa. Iya, bisa. Huwa qara'a al-Qur'ana. Dia telah membaca Al-Qur'an. Ya. Huwa qara'a al-Qur'ana. Iya. Dia huwa qara'a al-Qur'ana. Huwa qara'a al-Qur'ana. Tayyib. Nah, ini fi'il huwa sebagai apa? Fa'il. Alaysa alladhi yaqa' fil awwal kalimah. Mauqi'a? Nah. Mubtada. Naam. La tansa. Kullu ismin alladhi yaqa' fil awwal yusamma mubtada. Ism marfu' kalau sudah di awal berarti dia mubtada. Qala huwa dia. Dia apa? Ya, dia terserah dia siapa yang dimaksud ya. Dia tentu dia laki-laki. Qara'a telah membaca Al-Qur'an karam. Huwa qara'a Al-Qur'ana. Dia telah membaca Al-Qur'an. Ini mubtada. Aina khabar? Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir musatir takdirnya huwa. Huwa. Huwa kembali pada huwa yang pertama. No. Al-Qur'ana maf'ul bihi. Nah, sekarang coba dijadikan apa? Jumlah majhul. Bagaimana? Quri'al Qur'anu. Naam. Quri'al Qur'anu. Quri'al Qur'anu. Nah, telah dibacakan Al-Qur'an. Tentu huwa sudah tidak ada lagi. Ya, huwa tidak ada lagi. Quri'al Qur'anu. Ini naif fa'il. Telah dibacakan Al-Qur'an. Taib. Paham tum? Insyaallah. Taib. Ahsan taib. Fadhal akhsan. Nanti fursa lil muslimin wa lil musyahidin. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja di 0218236543. Anda bisa memberikan beberapa contoh dari kalimat naibul fa'il yang sebagaimana yang dijelaskan Ustaz tadi, dan beberapa contoh juga diberikan rekan kita di studio. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan dengan Adi Ayu. Eh, naam, tafadhali ya Adi Ayu, naam. Enggak yang ana asal fahimti, paham dulu? Insyaallah. Alhamdulillah. Taib, coba kasih contoh. Yang mana Ustaz? Ya, kalimat yang ada naif fa'ilnya. Naibul fa'il. Duribal hajaru bil asahu. Coba ulang kembali air. Duribal hajaru bil asahu. Duribal hajaru bil asahu. Bil asa. Bil asa. Bil asa. Lam. Ini enggak pakai dhamir kalau ada alif lam ya. Iya, duribal hajaru bil asa. Apa artinya? Telah dipukul batu itu dengan tongkat. Ahsan, sahih. Duribal hajaru bil asa. Oh. Nah, coba saya tulis. Nah, coba nanti jadikan kalimat fi'il yang fi'il maklum ya. Fi'il maklum. Sebentar, ukhti Ayu. Nah. Duribal hajaru bil asa. Baik, ahsan. Duribal hajaru bil asa. Batu itulah dipukul dengan tongkat. Tongkat. Nah, ini duriba fi'il majhul. Coba jadikan fi'il ma'lum. Boroba ahmadu al hajaru bil asahu. Bil asa. Bil asa. Nah, kalau pakai dhamir, enggak pakai alif lam. Bi asahu. Ya ukti Ayu, kalau ada dhamirnya kembali pada Ahmad, itu tidak boleh pakai alif lam. Karena mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Jadi bi'asahu. Kalau tidak bil asa tanpa dot dhamir. Ya daraba Ahmadul hajara bil asa. Ahsan, masyaallah, mumtaz ini. Nah, ini daraba Ahmad Ahmadu al-hajara bil asa. Naam, sahih, bil asa. Mana fa'ilnya? Ahmadu fi fa'il, pelaku. Nah, hukumnya apa? Marfu. Maka fa'il hukumnya marfu. Dan rafa'nya apa? Dhamma. Li'annahu isim mufrad. Al-hajara? Al-hajara maf'ul bi. Hukumnya apa? Mansub. Alamatun nasbihi? Fathah. Iya, betul. Nah, kemudian dijadikan majhul seperti di atas. Duriba. Dhamma awaluhu wa kusira makul akhir. Jadi duriba. Nah, kemudian fa'ilnya itu Ahmad. Kalimat yang pertama tidak ada fa'ilnya lagi. Dibuang fa'ilnya. Yang menggantikan posisi fa'il adalah maf'ul bih. Al-hajara menjadi al-hajaru. Maka ini na'if fa'il sama hukum seperti fa'il, hukumnya marfu. Al-hajaru. Di sini al-hajaru sebagai na'if fa'il. Kalau maf'ul bih, mansub al-hajara. Ahsan, masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, ya. Ini saya mau tanyakan, di Al-Quran saya itu ada bahasa Arab, huruf Braille itu An-Nafiroh. Apakah itu betul, Ustaz? Apa? Huruf Braille, kan saya pernah membaca di Al-Quran itu huruf, daftar isinya itu huruf Braille itu An-Nafiroh. Apakah itu An-Nafiroh? An-Nafiroh. Nah, di alif fa ra tak marbutah. Iya, an-nasirah alif lam nun kemudian apa? Alif sad ra tak marbutah. Naam. An-nafirah atau an-nasirah? An-nafiratu. Dengan fa. Hurufun nafiratu. Huruf fa bukan sad. Naam. Hmm. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Adik Ayu di Kediri. Ibn akhirnya dijawab Ustaz. Mubasyarah. Naam. Huruf apa ya? Huruf beliwer apa huruf apa ya? Saya tidak percaya. Iya, ini memang khusus bagi apa? Bagi orang yang tidak bisa melihat ya. Masyaallah, iya. Iya, huruf An-Nafirah. Ya, kalau tulisannya benar ya, alif lam nun fa na kemudian fa kemudian ra kemudian ta marbutah. Wallahu saya tidak tahu sekali maksudnya apa itu huruf an-nafirah, wallahu alam ya. Baik. Iya. Kita berikan demikian di Ayu dan mohon maaf tidak bisa dijawab untuk sementara ini. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman ke-15 dalam pembahasan isim-isim yang dimarfu. Anda bisa berikan contoh dari naibul fa'il dengan kalimat dan kosakata yang berbeda tentunya. Silakan. Halo, jazakallah khair. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umay. Mohon maaf, dikecilkan sekali lagi umur, lebih itu supaya tidak ada feedback volume suaranya. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Ayu. Umu Ayu. Umu Ayu. Di mana? Di Salatiga. Baik. Baik, naam. Tafadhali. Contoh dari isim fa'il. Naam, halo. Mohon maaf, Umu Ayu. Dikecilkan sekali lagi. Suara televisi atau radionya ada feedback, Umu. Cukup didengar di telepon saja. Baik. Naam, tafadhali. Iya, contoh dari fa'il. Naam, naibul fa'il. Kalimat yang ada naib fa'ilnya. Iya. Nusirul filahi filhaqli. Coba angkat suaranya, suara kurang ini, iya. Nusirul filahi filhaqli. Sekali lagi. Nusirul filahi filhaqli. Nusirul yang keduanya tidak jelas, diulang kembali. Nusirul al-filahu. Al-filahu, terus? Filhaqli. Bilhaqli, naam. Petani itu uang di ladang. Coba ulang, enggak kedengaran suaranya nih. Telah ditolong petani itu di ladang. Iya. Petani ditolong di ladang. Naam. Nusra, ya Nusra atau Su'ida al-Fallahu fil haqli. Iya, ya. Betul. Fil haqli yaitu di ladang. Taib, mana naif fa'ilnya? Al-Fallahu. Al-Fallahu. Taib, marfu. Iya. Tanda rafa'nya? Dhamma. Dhamma. Kenapa? Karena dia naibul fa'il. Iya, marfu. Tanda rafa'nya dhamma karena isim mufrad ya. Iya, dia naik sebagai naibul fa'il. Sahih. Nah, kemudian fi'il majhulnya mana? Nafarun Muhammadun al-fallaha fil haqli. Al-fallaha. Kalau selalu maka alif lam tidak boleh bertanwin ya. Ya. Al-fallaha. Al-fallaha. Ya. Ya, fil haqli. Baik, jayid ini. Nah, fa'ilnya Muhammadun. Muhammadun. Sahih. Kemudian diubah menjadi majhul, nusira al-fallahu fil haqli. Baik, misal akhir? Coba bikin naif fa'ilnya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tahu jamak mudzakkar salim? Ukila. Ukila. Hah? Ukila. Taib, coba. Enggak. Tahu jamak mudzakkar salim? Iya. Yaitu isim yang jamak untuk plural yang beraturan. Iya, jamak beraturan untuk laki-laki. Iya. Contohnya? Contohnya muslimuna. Muslimuna. Coba bikin dalam kalimat di mana muslimun menjadi naibul fa'il. Bisa? Ya, umpamanya umat Islam dihormati, orang-orang muslim dihormati. Oh iya. Ukrima. Taib. Ukrima. Akrama menghormati. Ukrima. Taib. Jahit. Jadi? Ukrimal muslimuna. Ukrimal muslimuna. Ukrimal muslimuna. Majhulnya apa? Dhamma awaluhu. Wa kusira ma qabla akhir. Sahih. Jadi akrama jadi ukrima. Al muslimuna. Baik, marfu. Mana naif fa'il? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Insyaallah. Naam. Baik, qadar Allah terputus sambungannya. Jadi tanda rafa'nya al-waw. Baik. Al-waw li'annahu apa? Jama' mudzakkar salim. Baik. Naam, fadal. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Ayu, silakan, dan jazakallah khair Ummu atas interaksinya, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali untuk menghubungi, silakan di 021-823-6543. Masih dalam pembahasan Naibul Fa'il, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nana Ustaz. Oh, Pak Nana. Oh, taib, nah, Pak Nana. Nah, fadal Pak Nana. Nah. Futihal babu. Futihal babu, jayid. Futihal babu, naib fa'il apa? Naib fa'ilnya al-babu. Al-babu. Coba bikin naif fa'il terdiri pada jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Iya. Ukrimat muslimatu. Ukrimat muslimatu. Al-muslimatu. Masyaallah. Kenapa fi'ilnya pakai ta ta'nits? Ukrimat. Karena al-muslimatu mu'annas. Sahih. Jadi karena naif fa'ilnya mu'annas, maka fiilnya harus memakai ta'ut ta'nis. Sama seperti fa'il, jika fa'ilnya mu'annas, maka fiilnya harus mu'annas. Itu ada ta'ut ta'nis. Ahsan, kalau dia fiil madhi. Ahsan, baik. Bisa contoh lagi? Yaitu apa? Naib fa'ilnya dalam bentuk musanna. Musanna. Nah. Kutila dajajat dajajat. Jatani ada kutila dajajat tai tadi dari jatani. Ulang kembali. Kutil telah dibunuh dua ekor ayam. Ustaz. Ayam apa? Ada yang betina. Ayam betina, maaf. Ayam betina, coba. Kutila ada jatani dajajat apa ad-dajjatani. Ini ad-dajjaj. Alif nun. Iya, ad-dajjaj. Ad-dajjaj itu muasana muannas apa? Musannanya? Ad-dajjatani. Ad-dajjatani. Naam, ad-dajjatani. Naam, sahih ad-dajjatani. Ulang kembali kalimatnya. Kutila ad-dajjatani. Itu alif lam syabiyah atau alif lam qamariyah? Ada jajatani. Iya. Baik, saya sudah maklum, sudah bisa dapat ditangkap itu. Nah, cuma karena fa'il mu'anna mudzakkar itu mu'annas. Ah, nah, Ustaz. Nah. Nah, mu'annas Ustaz. Mu'annas. Kutilat Ustaz. Kutilat. Nah. Nah. Kutilat telah dibunuh ya. Kutilat. Ad-dajajatani. Naam. Jadi qutilat. Nah, saya naam, lahza ana sa'aktub ini hatta yara al-musyahidun. Naam. Baik. Baik, jazakallahu khair pada panana dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya, Pak ya. Barakallahu fik. Naam. Qutilat. Ad-dajajatani. Ad-dajajatani. Nah, ini dia. Qutilat ad-dajajatani. Ad-dajajah, asal mufrad ad-dajajah, musannanya ad-dajajatani. Nah, ini marfu. Tanda rafa'nya alif li'annahu musanna. Ini naibul fa'il. Fi'ilnya ini kutila. Fi'ilnya pakai ta'nis, limadha? Karena naib fa'ilnya mu'annas. Sama seperti kalau seandainya fa'il mu'annas, maka fi'ilnya harus menunjukkan bahwa itu mu'annas, naif al-mu'annas. Pakai ta'nis kalau dia fi'il madhi. Atau ta di awal kalau dia fi'il mudhari. Sahih. Taib. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Naam. Dengan demikian, Pak Nana, dengan contohnya, barakallahu fi, kami berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang lain, masih di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam, Ustaz. Halo. Umma Fatimah Ustaz. Naam, tafadhali. Hati misal. Su'ilal Ustadu ad-darsa. Halo Ustaz. Halo. Ya, su'ilal Ustadu ad-darsa. Sot hada. Naam. Su'ilal Ustadu ad-darsa. Naam. Su'ilal Ustadu ad-darsa. Ad-darsa. Nah, ini. Ini kalau fi'il sa'ala. Halo. Ya Ustaz. Kalau fi'il sa'ala itu membutuhkan huruf jar, kata bantu, an. Sa'ala an. Nah. Tadi kalau fi'il apa Ustaz? Itu kata-kata sa'ala, dia membutuhkan huruf jar, yaitu huruf an. An. Jadi sa'ala an. Jadi kalau bahasa an. Nah, fakkara fi. Itu sudah merupakan apa? Satu kesatuan. Nah, ini bisa nanti lihat di kamus ya, kamus bahasa Arab, kamus atau mu'jam Arab. Itu pakaiannya ke apa gandengannya huruf jar atau kata bantu adalah an. Jadi sa'ala an. Itu bertanya. Nah. Coba ulang kembali kalimatnya. Su'ila. Mm-mm. Anil ustadu ad-darsa. Bukan, terbalik. Bukan. Itu. Gimana Ustaz? Ini su'ilal ustadu anid darsi. Oh, anid darsi. Iya. Oh, asal kalimat adalah coba dijadikan sa'ala Muhammadun al ustadu anid darsi. Iya, gimana? Coba orang. Coba jangan salah harakat. Sa'ala Naam, Muhammadun al ustadza. Al ustadza. Kenapa al ustadza? Maf'ulun bi. Ustaz. Maf'ulun bi. Betul, maf'ul itu mansub. Jadi sa'ala ya, sa'ala Muhammadun. Muhammadun al ustadza. Baik, Muhammadun al ustadza. Iya. Tentang apa? Anid dars. Anid darsi, laisa darsa. Oh, anid darsi ada. Ada huruf jar. An, ya, nih. Naam. Sa'ala an. Taib, sa'ala Muhammadun al-ustadha anid dars. Apa artinya? Telah bertanya Muhammad kepada Ustaz tentang pelajaran. Tentang pelajaran. Naam. Iya. Kalau Pak Ustaznya pakai an, itu maknanya beda lagi nih. Sa'ala Muhammad anil ustadz. Jadi Muhammad bertanya tentang ustadz. Ini kepada siapa? Ya, mungkin kepada seorang. Nah. Nah, sekarang coba jadikan majhul tadi apa? Apa yang dibuang di sini kalau jadi kamar jhol? Fa'ilnya Ustaz. Fa'ilnya dibuang. Kemudian fi'ilnya pertama sekali diubah menjadi apa? Majhul. Bagaimana? Itu apa? Dhammatu fi awaluhu. Dhamma awaluhu. Wa kusra fi maqabla akhir. Maqabla akhir itu fi'il madhi yang sulasi dan beberapa fi'il yang bukan sulasi juga. Taib su'ila. Naam. Su'ila, iya. Su'ila, kemudian fa'ilnya dibuang, yang menempati fa'il apa? Al-Ustadhu Naib Fa'il Maf'ul Bilya Al-Ustadhu. Bagaimana harakannya? Marfu dan rafaknya Dhamma. Sama seperti Fa'il juga Marfu. An Anid Darsi. Ini tidak diubah. Iya. Anid Darsi. Apa artinya? Ustadh ditanya tentang pelajaran. Sahih. Su'ilal Ustadhu Anid Darsi. Taib ana atrub ha? Coba bikin naif fa'ilnya min asma'il khamsah. Min asma'il khamsah. Su'ila abuka anil waladi. Anil waladi. Taib su'ila abuka an anil waladi. Anil waladi apa artinya? Telah ditanya ayah kamu tentang anak itu. Iya. Nah. Yeah. Kalau anakku tanpa ada alif lam an waladi. Iya yeah, kan? Ya yeah, su'ila. Iya itu ya. Iya. Yeah, su'ila abuka sahih. Anil walad. Nah. Taib tentang seorang anak. Nah. Tentang anak itu. Nah. Su'ila abuka anil walad. Taib majhul. Ini fi'il majhul su'ila. Abu fa'il naib fa'ilnya apa? Naib fa'ilnya itu abuka. Marfu apa tanda rafa'nya? Bidhammah Ustaz. Bidhammah. Mana dhammahnya? Wawu afwan wawu. Wow. Iya. Wow. Nah. Kenapa wow? Min asma'il khamsah. Min asma'il anahu asma'ul khamsah. Betul. Iya, marfu tanda rafa'nya wow. Kalau dia mansub tanda nasabnya apa? Dengan alif. Alif. Aba, gitu kan? Abaka. Nah. Kalau majrur? Dengan iya. Iya. Nah, di sini kenapa enggak pakai alif abaka atau abika? Karena dia harus marfu, Ustaz. Iya, kenapa harus marfu? Karena sebagai naif fa'il. Naif fa'il. Iya, ini fi'il majhul. Nah. Setiap fi'il majhul yang fi'il yang bermakna di atau kalimat pasif, maka dia menghendaki naif fa'il. Bukan fa'il tapi naif fa'il. Naif fa'il hukumnya marfu, sama seperti fa'il, hukumnya marfu. Dan rafa'nya al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Sahih, sahih. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Nah. Ini soal Ustaz. Nah, tafadhali. Ada kalimat wa huwal haqqu musaddiqo yang Anda tanyakan kenapa dia fathah mansub di sini sebagai apa Ustaz? Wa huwal haqqu musaddiqo seperti itu. Naam. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyaka na'am. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mafatilah. Nah, ini nanti masuk kepada hal wa huwal haqqu musaddiqan lima baina aidihi. Ya, wa huwal haqqu musaddiqa. Musaddiqa itu hal isim fa'il, dia mansub, dia sebagai hal. Insyaallah nanti masuk kepada asma'ul mansubat. Naam. Ekfisit. Baik, barangkali kita cukupkan ya. Sekiranya naif fa'il ini kita cukupkan. Betul bahwa fi'il itu tidak sama di fi'il madhi yang majhul. Ada yang fi'il mudhari. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada bab al-mansubatu minal asma. Sekarang isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub. Ini sebagian sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu berkenaan dengan pembahasan isim marfu'at. Yaitu yang pertama apa? Ismu inna. Ismu inna ini mansub. Jadi inna ini tujuannya, fungsinya dalam kalimat adalah apa? Litakid. Litakid al-kalam, menguatkan kalimat. Makanya diterjemahkan bahasa kita apa? Sesungguhnya. Itu terjemahannya. Jadi inna. Nah, inna ini di samping makna atau fungsinya untuk menguatkan kalimat. Kalimat yang dimaksud oleh inna, kemudian dia merubah hukum. hukum mubtada dan hukum khabar. Kalau mubtada hukumnya marfu, ketika masuk inna menjadi mansub. Innallaha. Innallaha ghafurun. Kalau sebelum inna masuk, kalimat ini berbunyi Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Allah itu maha pengampun. Masuk inna. Innallaha. Maka maknanya juga bertambah maknanya. Menguatkan kalam. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Jadi innallaha ghafurun. Bukan dibaca innallahu. Innallaha. Kenapa innallaha dibaca allaha? Karena dia isim inna. Isim inna hukumnya mansub. Mana khabarnya? Ghafurun. Ya. Jadi inna itu harfu taukid wa nasbin. Harfu taukid wa nasbin, huruf menguatkan kalimat, wa nasbin dan menasabkan. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Nah, Allahu lafzul jalalah ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Ghafurun khabar inna, khabar inna marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Taib hati misal akh. Naam. Misal akhar, contoh lain. Innal masjida wasi'un. Innal masjida wasi'un, sahih. Innal masjida wasi'un. Aina isim inna? Al-masjid. Al-masjid. Wa aina khabaruha? Wasi'un. Wasi'un, sahih. Taib, tafadhal. Coba bentuk isim innanya dalam bentuk isim musanna. Isim musanna. Innat talamidani. Musanna, musanna ya. Mufradnya apa? Mufrad. Mufradnya apa? Tilmid kan? Tilmid. Taib, kalau musannanya? Tilmidani. Tilmidani. Jangan talamid. Talamid itu sudah jamak, jamak taksir. Taib, at-tilmidani. Mujtahidani. Sahih. Al-tilmidani mujtahidani. Baik. Kemudian masukkan inna. Inna. Nah, masukkan inna. Fadal. Inna tilmidani. Inna tilmidani. Inna tilmidaini. Mansub. At-tilmidani mujtahidani. Baik. Kemudian masuk inna. Mansubnya. Bagaimana? Tilmidaini. Inna tilmidaini. Yakin itu? Yakin? Inna tilmidaini. Atau inna tilmidani. Mansub. Baik. Apa tanda mansubnya? Ya, li'annahu li'annahu musan. Nah, baik, li'annahu musanna, sahih. Jadi inna tilmidzaini mujtahidani. Baik, ini tidak berubah. Yang ini tidak berubah. Kenapa enggak berubah? Karena isim inna marfu. Nah, isim inna marfu. Hukumnya sama seperti hukum khabar. Khabar marfu, maka khabar inna juga marfu. Khabar mubtada marfu, khabar inna juga marfu. Maka ini enggak berubah. Yang berubah adalah ini. Isim innanya. Kalau mubtada dia marfu, kalau isim inna dia mansub. Inna tilmidzaini mujtahidani. Baik, Zahid fadhal ahsan. Baik, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk pembahasan yang baru dari tema kita atau dari pembahasan mansubat minal asma, isim-isim yang dimansub. Yang pertama dari hukum inna. Silahkan di 021-823-6543 untuk pendengar dan pemirsa Roja TV. Silahkan. Baik, tanpa kita terputus, kami berikan kesempatan berikutnya. Dan Anda bisa membuka di halaman 15 Kitab Durusulogoh jilid ketiga dari pembahasan inna. Silahkan Anda bisa memberikan contoh dengan kalimat yang berbeda dari poin yang pertama, inna dan saudara-saudaranya, atau secara khusus inna terlebih dahulu seperti contoh innallaha ghafurun. Silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aska di Cirebon. Tafadhal ya Ummu Aska. At-talibu salihun. At-talibu salihun. Apa artinya? Murid Murid yang soleh. Murid itu? Murid itu soleh. Orang yang soleh, taib. Orang yang soleh, taib. Coba masukkan inna. Inna taliba soleh. Inna taliba salihun. Terjemahkan? Nah. Mohon maaf, sepertinya terputus semua. Barakallahu fik. Ya. Contohnya seperti tadi. Ya, tepat. Sadar. Tepat itu. Nah. Al-jawab sahih. Inna taliba salihun. Sesungguhnya murid itu adalah anak yang saleh atau orang yang saleh. Naam, orang yang baik. Masya Allah, sahih. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan silakan bisa menghubungi kembali tawa pendengar dan pemirsa yang lain di 021-823-6543. Masih dalam bahasan inna, ya, di antara isim-isim yang mansub. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Umu Hanif. Taib, Umu Hanif. Silakan Umu Hanif. Al-Muslimuna fil masjidi. Naam, al-Muslimuna fil masjidi. Naam, tapi ada khiri inna, masukkan innanya. Innal muslimina fil masjidi. Innal muslimina fil masjidi. Taib, jayid. Ma'ayna isim inna? Al-Muslimina. Al-Muslimin. Mansub, ma'alatu nasbih? Al-ya. Al-ya, li'annahu? Jama' mutlaqan salim. Jama' mutlaqan salim. Taib, hati misal ismu inna jama' mu'annas salim. Al-Muslimatu fil fasli. Taib labas, al-Muslimatu fil masjidi. Taib masukkan inna. Innal muslimata fil masjidi. Innal muslimata fil masjidi. Taib ma'alam tanasbih, apa tanah nasabnya? Al-Fatha. Ha? Al-Fatha. Fatha, taib ana aktub awalan, ha? Nah. Ana aktub awalan. Al-Muslimatu fil masjidi. Masuk inna, sesungguhnya. Innal muslimati, na'am ustaz. Hah? Innal muslimati fil masjidi. Muslimati, ilaysa muslimata. Ah, ya taghayyar, ha? Berubah udah. Nah. Innal muslimati. Nah, kalau tanda mansub untuk jama' munas salim, kasroh. Jama' munas salim, alam tanasbih? Kasroh. Kasrah, sahih, barakallahu fiqh, sahih. Innal muslimati, jamu mana salim, harakatnya cuma dua. Iya. Bamma atau kasrah, tidak ada fathah, hatta yumul qiyamah. Wahai, nah, la tansiha, jangan lupa itu. Jamu mana salim itu harakat cuma dua, bamma atau kasrah. Tidak ada fathah. Ustaz bilang yang, maaf Ustaz. Hah? Yang wahual haqqu musaddiqo, itu hal ya Ustaz ya? Iya, musaddiqan hal. Bukan maf'ul mutlak Ustaz. Enggak, maf'ul mutlak itu masdar. Oh, musaddiqo itu isim? Isim fa'il kan? Fa'il, oh gitu ya. Iya, saddaqa yusaddiqu tasdiqan musaddiqun kan? Kalau maf'ul mutlak itu masdar. Oh, mesti masdar Ustaz. Oh iya. Oh iya, nah Ustaz. Iya, jadi sebetulnya tidak juga masdar ya. Tidak selamanya masdar, iya. Tapi kalau dia isim mustaq, dia itu masdar. Halo? Iya, nah Ustaz. Iya. Ya udah, syukran Ustaz. Afwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khair Mu Hanif. Barakallahu fiik. Naam. Ada talik Ustaz? Kenapa? Ada penjelasan lebih silakan. Dari pertanyaan yang tadi atau contohnya? Oh iya. Ini contohnya masyaallah sudah bagus ya. Iya, tadi Mu Hanif ya. Jadi al-muslimatu fil masjidi, al-muslimatu tu mubtada, marfu' dan rafa'nya dhamma. Kemudian masuk inna, innal muslimati. Jadi seulang kembali bahwa kalau dia kalimatnya isim, apa jama' mu'annas salim, itu kalimat yang jama' yang untuk beraturan untuk wanita, harakatnya hanya ada dua, dhammah ketika rafa', kasrah ketika nasab dan fathah. Afan, ketika nasab dan jar. Taip. Nah, tidak ada berbaris fathah itu. Makanya dibaca innal muslimati. Innas saimati mukhlisatun. Innaz zakirati khashi'atun. Sesungguhnya wanita yang berzikir itu khashi'atun, khusyuk. Naam. Sekala khair, kita angkat kembali untuk telepon yang berikutnya ada Umm Umair. Naam, Umm Umair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Naam. Inna as-sukkaru hulwun. Inna as-sukkaru hulwun. Mumtaz. Naam. Baik, saya minta coba bikin kalimat yang isimnya, isim idnanya apa? Min asma'il khamsah. Naam, asma'il khamsah. Min asma'il khamsah. Abuka, abuka saminun. Abuka saminun. Saminun. Apa artinya? Bapakmu gemuk. Bapakmu gemuk. Baik, masukkan inna. Inna abaka saminun. Inna abaka saminun. Sahih ikhwani? Sahih? Naam, sahih. Baik, isim inna. Aina isim inna? Isim inna abu. Abaka. Abaka. Mansub. Ma'arat nasbi? Alif. Alif, li'annahu min asma'il khamsa. Naam, sahih. Baik, coba isim innanya min asma' ghair munsharifah. Isim yang tidak boleh bertanwin. Fatimatu Jamilatun. Fatimatu Jamilatun. Baik, Mas. Inna Fatimata Jamilatun. Inna Fatimata Jamilatun. Naam, sahih. Sahih. Ini isim innanya apa? Fatimah mansub karena nasabnya fathah karena dia isim apa? Mufrad. Ya, tidak boleh bertanwin kenapa? Isim alam. Isim alam kemudian ilatnya kedua apa? Ta'nis. Naam, ta'nis ta marbutah. Baik, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khair pada Abu Umair. Barakallahu fiik. Baik, استمر صوت. أنا ماشي طيب نستمر ما في مشكلة حين. طيب ممكن ماذا نأخذ بعض الساعات يعني beberapa menit ya. طيب ممكن ada lagi barangkali yang ingin kesempatan satu atau beberapa telepon di 0218236543 masih contoh ini ya Ustaz ya. Naam. Ya yang biar sampai matang. Iya, silakan. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Tadi Ustaz Umu Aska dari Cirebon. Iya. Ya. Taib, alhamdulillah. Terputus. Iya. Ya, taib, fadhli. Ya, yang tadi at-talibu, at-talibu solihun. Naam. Dita dimasukkan inna. Naam. Menjadi inna-taliba solihun. Inna-taliba solihun. Taib, jahit mumtaz ini ya. Naam, betul. Halo? Ya, halo. Iya. Nah, coba buat dalam bentuk musanna muannas. Musanna muannas. Iya, isimnya, isim innanya tapi musanna muannas. Innat tali, innat tali, tali ba, bentar, bentar. Tali batun, innat tali, innat. Iya. Innatolibati, innatolibati, solihun, solihatun. Yang diminta apa tadi? Isim innanya? Isim innanya musanna. Dalam bentuk musanna ya. Ah, ya. Musanna muannas. Oh ya musanna ya musanna muannas. Iya. Innatolibina. Musanna muannas. Musanna muannas. Iya. Jadi perempuan dua ya Ustaz ya. Oh iya. Tolibatun jadi toli tolibatani. Inna tolibatani. Inna tolibatani. Heeh. Solihatun. Iya, solihatun. Betul. Eh, diajarin enggak dari oleh anak tadi tuh? Halo. Halo. Diajarin tadi ya? Enggak. Kayaknya ikut menjawab tuh. Baik, saya akan tulis ya. Iya. Yeah. Inna apa tadi? Inna talibataini. Talibataini atau talibataini? Talibatani. Inna kan maksudnya pakai ya. Oh, pakai ya. Tadi pertama pakai alif tadi tuh. Tadi inna talibataini. Terus? Solihatani. Solihatani. Ini berarti kelihatannya anak itu ikut menjawab dari ini. Kok benar nih? Tah inna talibataini salihatani. Betul, inna talibatain. Talibatain ini isim inna mansub dan nasabnya ya. Kenapa? Karena dia mutan musanna. Ini kalimat taliba ini kalimat muannas. Ada ta marbutah ya. Nah, kalau sudah bersambung huruf lain dia seperti menjadi ta biasa. Salihatani. Betul, dia marfu. Dan rafa'nya apa? Dan rafa'nya? Yang mana? Salihatani. Nah, khabar inna ka marfu. Dan rafa'nya apa? Alif. Alif li annahu musan. Musanna. Betul. Mau lagi contoh? Yang jamak ya, Ustaz. Hah? Yang jamak ya. Oh, saya minta begini. Coba isim innahnya jamak mudzakkar salim tapi mudhaf kepada kalimat lain. Mudhaf. Ini agak rumit dikit ya. Tapi isim innanya dia bentuk jamak mudzakkar salim tapi dia dalam bentuk kalimat atau kata gabung mudhaf kepada kalimat lain. Kalau pakai abaka misal Ustaz. Pakai apa? Abaka. Abaka. Abaka itu bukan jamak mudzakkar salim. Itu asmaul khamsah. Mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim. Tapi dia mudhaf kepada kalimat lain. Nah, ini untuk mengingatkan kaidah-kaidah yang lalu ini supaya diingatkan kembali. Iya. Iya. Inna. Gini saja. Sesungguhnya orang-orang Muslim Indonesia baik-baik. Sesungguhnya orang-orang Muslim Indonesia tuh baik-baik. Innal muslimina Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Khairun. Hah? Khairun. Coba itu. Coba kalimat salih aja lah, salihnya. Nah, baik kan? Halo? Halo? Iya. Saya tulis dulu. Inna. Innal. Pakai alif lam. Iya. Al muslimin pakai alif lam. Iya. Baik, saya ikutin aja. Al muslimin. Al muslimina. Muslimina. Iya. Terus? Indonesia. Indonesia. Indonesia atau Indonesia? Indonesia. Indonesia. Kemudian salih. Salih. Hah? Salihuna. Salihuna. Baik. Innal muslimi Indonesia salihun. Ya, kita lihat orang Arab juga paham juga ini maksud ini. Tapi kaidahnya benar enggak nih? Coba kita lihat dulu. Fadhil ya. Marikum sahih. katanya binun al tanpa al. Alif lam katanya. Tanpa alif lam. Iya. Oh iya mudof ya afan. Oh iya. Innal muslimina Indonesia. Iya. Inna muslimina. Nah, iya batu baru ingat kembali ya. Iya iya. Enggak pakai alif lam. Enggak pakai. Baik, inna muslimina Indonesia salihun. Yakin ini benar ini? Yakin. Mia filmnya? Yakin. Masya Allah. Waalaikum, betul? Hah? Antum juga? Hah? Sama dengan pendapat Om dari ini? Mia filmnya? 100% benar? Atau antum masih ragu? Kenapa? Indonesianya? Kenapa Indonesianya? Mudhaf ilaih kasrah. Iya betul kasrah. Kasrah betul. Tapi ini isim apa ini? Kalau diakhir oleh alif isim apa? Maksur. Masih ingat? Isim maksur kan? Betul. Kalau isim maksur tanda i'rabnya apa? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Muqaddarah. Ya tetap aja Indonesia. Indonesia jangan diubah itu nama. Iya. Tapi ada yang salah di sini? Mana khabarnya? Khabarnya salihun. Salihun. Marfu, tarafaknya apa? Wow. Wow, li'anahu? Jamak muzakkar salim. Salim. Kenapa dijamakkan? Karena apa? Musliminnya kan jamak Ustaz. Jamak sahih, sama-sama jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Baik, coba perhatikan lagi, sudah betul ini? Anda mahdhuf. Sudah ya. Betul? Harusnya kan muslim inna muslimuna. Heeh. Mansubnya kan pakai ya Ustaz. Pakai iya. Ini menjawab tuh bertanya. Menjawab. Harus yakin. Menjawab, iya, Ustaz. Iya, sudah. Iya, berarti iya, betul, pakai iya. Ini enggak salah itu, betul, pakai iya. Karena jamak sekali salim tanda nasabnya apa? Iya. Pakai iya. Iya. Karena jamak sekali salim iya, bentuknya kalau tidak pakai waw pakai iya. Tidak ada lain. Waw ketika rafa, iya ketika nasab dan ketika jar. Ada yang salah di sini lagi? Enggak ada, betul ini. Betul yakin Ustaz. Ya? Yakin ya? Yakin? Iya, yakin. Nah, saya tanya. Ini nonnya kok masih ada ini? Nun mahdhuf. Bagaimana kalau dia jamak mudzakkar salim atau musanna, kalau jadi mudhaf, nonnya diapain? Di doma. Hah? Dibuang. Dibuang kan? Iya, iya, iya. Nah, teringat lagi. Jadi kalau dia mudhaf, syaratnya apa? Tidak boleh bertanwin. Iya. Tidak boleh pakai alif lam. Kemudian kalau dia jamak mudzakkar salim atau musanna, nonnya dibuang. Itu kalau jadi mudhaf. Ini mudhaf ini. Jadi apa? Yang sahihnya apa? Inna muslimi. Inna muslimi. Ya itu dia. Oh iya iya. Iya. Ya, memang kalau enggak diulang-ulang nih suka lupa ini. Inna muslimi Indonesia salihuna. Ini baru tepat. Iya. Nah, ini jadi mudhaf. Sama tanda nasab juga sama ya. Kemudian mudhaf Indonesia mudhafun ilaihi. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ya, jazakallahu khairan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atasal akhir saja di hadhihi lailah. Baik. Nah, dan fi soal insyaallah. Baik, baik, fadal. Baik, pendengar dan pemirsa, kami akan angkat di penghujung kajian kita beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohon, apakah benar inna mudarrisina mujahiduna? Ya, innal mudarrisina. Innal mudarrisina mujahiduna. Betul. Iya. Asalnya apa? Al mudarrisuna mujahiduna. Itu asal kalimat. Al mudarrisuna mujahiduna. Mubtada khabar. Maksud inna innal mudarrisina mujahiduna. Iya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dalam contoh fi'il yang majhul, futihal babu. Naam, futihal babu, kemudian kalimat berikutnya fataha Ahmadu al-baba. Iya. Sahih, sahih. Itu yang sudah kita tulis tadi ya. Naam. Kebetulan alhamdulillah sama ya apa yang kita tulis tadi. Futihal babu jadi fatahal Ahmadul baba. Iya. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penjelasan jar wal majrur dari Ahmad Saiful Rahman. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas. Kenapa? Jar dan majrur. Jar dan majrur. Contoh kalimatnya. Jar majrur adalah huruf jar ya. Huruf jar. Jar itu isim yang menjarkan. Al majrur yaitu isim yang dijarkan. Ya, huruf jar jadi di antaranya apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf. Ada sekitar 7 huruf yang menjarkan isim. Iya. Nah, kalau ada huruf jar, maka isim setelahnya harus majrur. Adapun tanda jarnya tergantung bentuk isimnya. Kalau isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Lihatlah dalam kalimat apa bismillah yang sering kita baca bismillah. Nah, bismillah. Nah, ini kenapa mi dibaca? Karena ada huruf ba. Huruf jar. Bismi. Nah, ini majrur tanda jarnya kasrah karena huruf jar. Kemudian Allah ikram majrur karena sebagai mudhaf ilai. Ini mudhaf, ismi mudhaf, Allah lafz jalalah mudhafun ilai. Kalimat lain umpamanya adhabu. Saya pergi mana? Adhabu ila suq. Nah, tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Contoh lain. Nah. sallaitu fi masajida. Saya telah salat di masajida kathiratin. Saya telah salat di banyak masjid. Nah, ini bagaimana barisnya? Masajida. Kenapa masajida? Tanda jarnya fathah. Kenapa? Isim yang tidak boleh bertanwin. Apa ilat di sini? Sirah muntahal jumu', yaitu bentuk akhir jamak timbangan mafa'il. Ini timbangan mafa'il. Isim kalau timbangan mafa'il, ini sudah kita bahas ya. Mafa'il atau tebang fa mafa'il pakai ya, ini tidak boleh bertanwin. Ya, tanda jarnya fathah. Kecuali kalau sudah masuk alif lam. Al masajid tentu kembali harakat isim yang biasa, majur dengan kasrah. Nah, ini fathah tanpa ada alif lam dan dia tidak menjadi mudhaf. Makanya fi masajida. Ini bukan mudhaf ilaih. Ini na'at. Na'at masajid kathiratin, yang banyak. Makanya ini kenapa kasrah? Karena dinamanunnya kasrah. Ini kasrah, ini bukan apa? Ini majrur, afwan. Ini majrur, tanda jarnya fathah. Maka ini kathiratin na'atnya majrur, tanda jarnya kasrah. Cuma tanda beda, sama-sama isim majrur. Ini majrur, ini majrur. Ini tanda jarnya fathah, ini tanda jarnya kasrah. Kenapa ini fathah tanda jarnya? Karena isim tidak boleh bertanwin. Ya. Maka saya katakan isim majrur tergantung kalimat. Ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang ya, ada yang apa? Ya. Ya, ada yang ya, tergantungnya. Jadi jar adalah huruf yang menjarkan seperti ba, nin, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, mut dan mundhu, ya, dan sebagainya. Fadhal. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Dan nah, cukup insyaallah. Baik, ya, itulah yang dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaiknya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.